السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله سلام وجيب الله سبحانه وتعالى الله مدكان kita melanjutkan majlis kita yang bahas kitab التفسير الميسر juz yang ke-12. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembacaan dari surah Hud ayat ke-91. Nah, baca Bu Kurniati. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqat. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمعناك وما أنت علينا بعزيز. Mereka berkata, wahai شعيب, kami tidak banyak paham tentang apa yang engkau katakan. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat engkau orang yang lemah di antara kami. Seandainya tidak karena keluargamu, niscaya kami rajam engkau. Dan engkau bukanlah orang yang mulia di antara kami. Qalu fil madi, al-waw sebagai fa'il, ya harfu nida, syu'aibu munada, ma harfu nafiin, nafqahu ini nafaqo. Nafqahu ini fi'il mudhari ya? Faqihah ya, Ustaz? Nafqahu ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu ya? Iya, betul. Fi'il mudhari dengan fa'ilnya domir mustatir nahnu. Kathiran maf'ulun bi. Mimma jarwa majrur. Takulu fi'il mudhari fa'ilnya anta. Al-waw harfu atfin, inna harfu taukidin wa nasbin dengan na sebagai isim inna. La ini berarti, ini ya, la muzahlah koh sebagai taukid. Lam, jangan la taukid. Lam takut. Bukan la, tapi lam. Oh iya, lamunya alamu muzahlah koh sebagai harfu taukid gitu. Ya, benar. Lamu sebagai harfu taukid. Naro ini fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu, al-kafu mudofun, maf'ulun bi, fina, ini jarwa majrur ya, fina jarwa majrur, do'ifan ini hal ya Ustaz. Iya. Yeah. Al-waw harfu atfin, laula ini bisa sebagai harfu intina enggak? Harfu intina, lim tinanya lam di belakangnya ya. Harfu at, al-waw harfu atfin, laula harfu imtina. Roh tu berarti apa ya? Mubtada. Iya, mubtada itu. Mubtada al-kafu mudhofun ilaih. Alamu harfu imtina atau harfu jawab ya. Dari laula harfu jawab ya, dari lau harfu syartin yang tadi di depan. Jamna rojam itu fi'il madhi, na sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bih. Al-wawu, tadi kan fi'il madhi ya, rojamna fi'il madhi, na sebagai fa'il, al-kafu maf'ulun bi. Al-wawu harfu atfin, na'ma harfu nafin, anta mubtada, al-alaina jarwa majrur, bi'aziz jarwa majrur sebagai khobar dari anta ya. Ya. Ada Ustaz. Qalu ya syu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu, wa innana lanaraka fina do'ifan, lasta minal kibriyah. Kibroi ya. Minal kuba. Kibriyai. Minal kibroi, Ustaz. Minal kubaroi. Oh, ku ya. Ku ya, kubaroi. Ku, minal kubaroi, wala minar ru'sa'i. Minar ru'sa'i. Walau. Wazannya sama ru'asa. Oh, ru'asa. Oh, ini sigar muntahal jumu ya. Sama kayak kubaro. Wazannya oh kan iya, iya iya iya iya wazannya sama ya. Berarti minar ru'asai. Minar ru'asai. Walaula mura'atu. Mura'atu betul. Iya, mubtada ini. Mura'atu asyiratak. Asyaraka, asyaratuka. Oh ya, mudhofun ilaiya. Ya, mudhofun ilaiya. Asyaratika laqatalna ka rujman bil hijarati. Wa kana rohtuhu min ahli millatihim. Walaisa laka qadru. Qadrun apa qadru ya? Laka qadrun. Ya, qadrun. Qadrun ya. Qadrun wahtiramun fi nufusina. Betul, Ustaz. Ya. Dan mereka berkata, wahai Syu'aib, kami tidak banyak memahami apa yang engkau katakan. Dan sesungguhnya kami melihatmu di antara kami, adalah orang yang lemah. Engkau bukanlah pembesar dan bukan pula termasuk di antara para penguasa. Dan seandainya bukan karena menghormati keluargamu, niscaya kami benar-benar membunuhmu dan dengan merajamu dengan batu. Dan dahulu keluarganya termasuk orang-orang atau golongan yang agama mereka. Keluarganya Syu'aib itu termasuk golongan mereka ya? Maksudnya ya, Ustaz? Nah, dan dahulu keluargamu itu termasuk golongan orang-orang yang beragama dengan mereka. Dan engkau tidaklah memiliki kemampuan dan kehormatan bagi kami. Naam, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Fika barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnaka wa ma anta 'alaina bi'aziz. Mereka berkata, wahai Syu'aib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami sangat tidak paham ya apa yang engkau ucapkan. Nah, ini orang kafir itu kalau dijelaskan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah, tentang kebenaran, tentang syariat, mereka pura-pura tidak paham ya. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sungguh kami melihat engkau adalah orang yang lemah di antara kami. Nah, ini lagi-lagi orang kafir itu suka memandang orang dari apa? Dari jabatannya, dari hartanya, ya. Jadi mereka itu menganggap kebenaran ya hanya datang dari orang-orang yang berduit, ya. Dari orang-orang jabatan tinggi. Kalau orang-orang yang biasa, mereka tidak mau mendengarnya. Nah, ini sifat orang kafir ya. Mereka membanggakan harta yang mereka miliki, jabatan yang mereka miliki. Ya memang begitulah ya. Kalau kita lihat kisah-kisah para nabi mulai dari ya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam ya, itu kita melihat bagaimana orang yang pertama kali menentang dakwah para nabi adalah orang-orang kayanya, orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, dan itu bentuk kesombongan ya. Ini adalah bentuk kesombongan ya, hanya karena harta yang dimiliki, merasa punya jabatan tinggi, dia merasa ya sombong sehingga sulit dalam menerima kebenaran ya. Semoga ya Allah jauhkan kita dari sifat sombong semacam itu. Amin ya rabbal alamin. Walaula rahtuka la rajamnaka. Kalaulah bukan karena keluargamu, sungguh kami telah merajam kamu. Kami telah melemparimu batu sampai mati, ya. Ini kata mereka. Ini ancaman ya, ancaman bagi Nabi Syu'aib dari kaumnya. Ya. Dan memang inilah yang bisa dilakukan oleh orang kafir. Mereka kalau berhujjah, berdebat pasti kalah. Makanya mainnya main apa? Main fisik, main kekerasan. Ya, karena kalau berhujjah, berdebat dengan para nabi dan rasul, mereka pasti kalah. Dan kalau udah kalah, apa yang terjadi? Main kekerasan. Ya, ini tipikal orang-orang kafir ya, dari zaman dulu sampai zaman ini seperti itu. Kalau ya kalah dalam diskusi, pasti mainnya main fisik. Ya, ngelarang kajian, menutup masjid, menutup pesantren. Nah, ini adalah apa namanya perbuatan orang-orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma anta 'alaina bi aziz, ya. Dan engkau tidaklah memiliki kemuliaan di sisi kami, ya. Karena orang kafir itu melihat kemuliaan bukan dari kebenaran yang disampaikan, tapi dari ya harta, jabatan, kedudukan dan sebagainya. Karena bagi mereka dunia adalah segalanya. Wallahi a'lam. Nah, Ya, silakan dibaca Bu Marsih ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Ya, Syuaib menjawab, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu atau diabaikan. Ketahuilah, pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan. Qala fi'il madhi huwa fa'ilnya, ya harfu nida qaumi munada arohti alhamzatu ismul istifham rohti bukan isim huruf harful istifham mubtada gitu ya tadi. Iya. Enggak, hamzanya huruf istifham rohti mubtada gitu tatu. Oh ya. Alhamzatu harful istifham rohti mubtada azu khabar alaikum jarwa majrur minallahi jarwa majrur wattakhadtumuhu alwaw harfu atfin ittakhadtumuh ini fi'il madhi ya tadi ya? Iya. Alwaw fa'ilnya hal'a'u maf'ulun bih wara'akum dharafkum apa-apa Pak ya? Fa'ilnya mana fa'ilnya? Fa'ilnya alwaw. Bukan. Fa'ilnya tumnya. Oh iya, tumnya ini karena disambungkan dengan ha ya tadi. Wawnya ziyadah. Oke. Tumnya, fa'ilnya, kemudian alha'u maf'ulun bi wara'akum wara'a dharaf makan tumnya mudhafun ilaihi dhihriyan maf'ulun bi sani. Yes. Inna harfu taukidin wa nasbin rabbi ismu inna alia mudhafun ilaih bima jar wa majrur ta'maluna fil mudhari alwaw fa'ilnya muhyatun khabaru inna. Naam. Qala ya qawmu a'ashirati a'azzu wa akramu alaikum minallah wa nabattum amra rabbah wa nabattum amra rabbakum amra rabbikum wa nabattum amra rabbikum faja'altumuhu khalfa zuhurikum la ta'tamiruna bihi wa la tantahuna bi nahihi inna rabbi binahyihi inna rabbi bima ta'maluna muhit la yakhfa alaihi min a'malikum mithqala dharratin wa sayujazikum alaiha ajilan wa ajilan. Syu'aib berkata, wahai kaum apakah keluargaku lebih mulia dari kalian daripada Allah? Lalu kami menempatkan gitu kan? Lalu kami menempatkan perkara Rob kalian. Bukan kami, kamu. Iya, tum ya. Lalu kamu menempatkan perkara Rob kalian. Lalu menjadikannya di belakang punggung kalian. Apa nih letak tamiruna? Janganlah kalian menghinakan gitu kan? Kalian tidak melaksanakan perintahnya dan tidak melarang-larangannya. Kalian tidak melaksanakan perintahnya dan tidak melarang-larangannya. Sesungguhnya Tuhanku dengan apa yang kalian ketahui, mungkin Meliputi. Maha meliputi. maha maha apa tuh? Meliputi. Maha maha meliputi. Dan tidaklah Allah menyembunyikan amalan-amalan kalian walau sebesar dzarrah. Dan Dia akan membalas kalian baik cepat maupun lambat. نعم بارك الله فيك وجزاك وجزاك الله خيرا بارك الله وجزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. Nabi Syuaib berkata, wahai kaumku, apakah keluargaku lebih mulia bagi kalian daripada Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya, apakah kalian lebih takut kepada keluargaku dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kalian lebih memuliakan manusia daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini sikap yang keliru. Ya, jangan memandang sesuatu ya karena ya hubungan darah ya, tapi lihat itu merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ya seperti itu ya. Kadang-kadang bagi orang kafir itu tradisi lebih utama dibandingkan syariat. Makanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya salah satu alasan kenapa dia ya beliau tidak langsung di apa namanya dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy ketika awal berdakwah. Karena memang di dalam tradisi mereka ya ada hukum bunuh balas bunuh gitu ya. Ya, jadi satu kabilah itu punya tanggung jawab moral untuk melindungi seluruh anggota kabilahnya apapun yang dia lakukan. Mau benar mau salah itu wajib dilindungi. Makanya ya pada akhirnya mereka sepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setelah melalui kesepakatan bersama di mana setiap kabilah mengutus satu orang pemuda yang kuat. Ya karena kalau bareng-bareng kayak gitu nanti nggak bisa dituntut balas tuh nggak bisa karena bareng-bareng ya keroyokan. Nah itu ya tradisi mereka seperti itu di orang Arab. Sama dengan kasus Nabi ya Syuaib di sini kata mereka kalau bukan karena engkau ya kalau bukan karena keluarga engkau kami telah membunuhmu ya. Jadi mereka lebih menghormati adat dibandingkan syariat. Dan ini sikap yang keliru ya. Seorang muslim itu ketika berislam maka dia mendahulukan syariat di atas adatnya. Kalau ada adat yang selaras dengan syariat ya dipertahankan. Tapi kalau ada adat yang jelas dan nyata bertentangan dengan syariat ini wajib ditinggalkan. Nah. Kemudian wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya dan kalian menjadikan Allah ya di belakang punggung kalian, maksudnya kalian meninggalkan Allah. Kalian meninggalkan syariat Allah, tidak mau melaksanakan perintahnya dan tidak mau menjauhi larangannya. Inna Rabbi bima ta'amaluna muhit. Sesungguhnya Rabbku ya maha meliputi apa yang kalian kerjakan. Artinya apapun yang kalian kerjakan di dunia ini, ya baik yang kecil maupun yang besar, yang kalian tampakkan ataupun yang kalian sembunyikan, Allah maha mengetahuinya. Sehingga seorang yang beriman itu mereka yakin bahwasanya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan ancaman mereka. Kan jelas sekali ancamannya. Kalau bukan karena keluargamu kami telah merajammu. Kami telah melemparimu ya dengan batu sampai mati. Tapi Nabi Syuaib dengan keyakinannya mengatakan inna rabbi bima ta'maluna muhit. Sesungguhnya Rabbku maha meliputi apa yang kalian kerjakan. Naam. Baca apa ini? Nah, 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi amalu 'ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adabun yuhyihi wa man huwa kadhib faratakibu Pak, wow bukan Pak. Wartaqibu inni ma'akum. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Wahai kaumku, berbuatlah atas di tempat kalian sekehendak kalian, sesungguhnya aku juga akan berbuat. Maka kelak kalian akan mengetahui mengetahui adab yang kepada siapa akan datang kepadanya, yaitu adab yang pedih, dan siapa yang di situ adab yang menghinakannya, adab yang menghinakannya, gitu. Dan siapa yang berdusta, maka tunggulah, sesungguhnya aku bersama kalian menunggu. Alau harfu atfin, ya harfu nida, kaum munada, alya mahduf mudhof ilai, i'malu fi'il amr, alau sebagai fa'ilnya, ala jar majrur, maka natikum, makan akan alam majrur ya Pak. Bila jam majrur kan. Majrur ya. Kum mudhof ilai ini hawu tauhid wa nasbin alya fa'ilnya. Fa'il. Isimnya amilun khobar. Saufa harfu istiqbal namanya. Harfu istiqbal ta'amaluna fi'il mudhari ta'lamuna. Ta'lamuna fi'il mudhari alawu sebagai fa'ilnya man isim mausul sebagai maf'ul bi ya'ti fi'il mudhari alha mudhof ilai adabun fa'ilnya. Oh, mudhof ilai fi'il masa mudhof. Fa'il. Maf'ul bi alha maf'ul bi adabun fa'il yukhzi fi'il mudhari alha maf'ul bi alwawu harfu atfin man isim mausul ma'tuf dia ma'tuf huwa domir sebagai mubtada kadhibun khobar. Alwawu harfu atfin irtaqibu fi'il amr alwawu sebagai fa'il ini harfu tauhid alya isimnya ma'akum mudhof ajar dorof kum mudhof ilai rokibun adalah khobar daripada ini. Sembilan puluh tiga. Baya kaumi amalu kulla mastati una ala tariqatikum wa halatikum inni amilun musabirun ala tariqati wa ma wahabani rabbi min ba'watikum ila tauhidi saufa ta'lamuna minna ya'tihi adabun yadilluhu wa man adalla yudillu berarti yudilluhu wa man minna kadhibun fi qawlihi ana am antum fantadiru ma sayakhillu bikum inni ma'akum minal muntadirin wa hadha tahdidun sadidul lahum. Wahai kaumku, berbuatlah semampu kalian pada jalan kalian dan keadaan kalian. Sesungguhnya aku juga akan berbuat, Ustaz. Mubasir. Amil itu berbuat, musabirun itu ini apa? Tekun. Oh, aku akan tekun pada jalanku dan pada apa yang Allah telah berikan kepadaku dalam berdakwah kepada kalian kepada ketauhidan. Maka kelak kalian akan mengetahui Siapa dari kita yang maka kalian akan mengetahui azab yang datang kepada Jemaah. Maka kalian akan mengetahui siapa yang siapa kepadanya yang akan datang. Ya, akan mendapatkan azab gitu aja yang menghinakan. Akan mendapatkan azab yang menghinakan. Dan siapa yang dari kami yang berdusta perkataannya, saya atau kalian. Maka tunggulah. Tunggulah apa yang akan menimpa kalian. Tunggulah apa yang akan menimpa kalian. Sesungguhnya aku bersama kalian menunggu. Dan ya, ini adalah peringatan yang keras bagi mereka. Ancaman yang keras. Barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ya qaumi i'malu 'ala makanatikum inni 'amilun sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adabun yukhzihi wa man huwa kadhib. وارتقبوا إني معكم رقيب. Wahai kaumku, ya malu, silakan kalian perbuat ya di atas tempat kalian saat ini. Maksudnya silakan kalian lakukan apapun keadaan kalian saat ini, lanjutkan aja. Inni amil. Sesungguhnya aku pun berbuat ya. Sawfa ta'lamuna may ya'tihi 'adabun yukhzi. Kalian akan mengetahui siapa yang nanti akan mendapatkan adab yang menghinakannya. Waman huwa kadib. Dan kalian pun akan mengetahui siapa yang berdusta di antara kita. Aku atau kalian. Wartaqibu inni ma'akum raqib. Dan silakanlah kalian menunggu. Ya, mengawasi. Inni ma'akum raqib. Sesungguhnya aku bersama kalian. Raqib sama-sama mengawasi. Sama-sama menunggu mana yang akan celaka dan mana yang akan bahagia. Ya, tentu kebahagiaan ya wal akibatul muttaqin, ya kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa, sementara orang-orang yang kufur, yang kafir, yang musyrik, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang pedih yang menghinakannya. Nah ya, kita lanjutkan baca Bu Dahyalis. Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Dan ketika keputusan kami datang, maka kami selamatkan Syu'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan dan kami azab orang-orang yang zalim dengan suara yang keras, maka jadilah mereka mati bergelimpang dalam rumah mereka. Al-Harfu Atfin Lama Zorof Ja'a Fi'il Madi Amru Fa'il Na Mudofun Ilaihi Na Jaina Fi'il Madi Na Fa'ilnya Su'aiban Mafulun Bi Alo hatfu atfin alazina istimausul maktuf ke Su'aib amanu fi'il madi alo sebagai fa'il ma'a zorof alha'u mafulun mudafun ilaihi birahmatin jarwa majrur minna jarwa majrur alo hatfu atfin akhozat fi'il madi alazina istimausul sebagai mafulun bi zolamu fi'il madi alwa sebagai fa'il asoihatu asoihatu fa'il fa'il lagi Ustaz. Justru fa'ilnya ini emang Ada lagi dari mana? Zolamu tadi maunya bukan fa'il ya? Itu kan maunya fa'il dari zolamnya kan? Ini mah fa'ilnya ini. Oh, akhozat ya? Oh iya, Ustaz. Fa'il dari akhozat. Alfa'u hafu adfin asbahu fi'il madi alwa sebagai fa'il. Fi diyari jarwa majrur him mudofun ilahi jasimina mafulun bi. Ini maful bi apa ini ya? Oh iya benar ya, asbahu ya soalnya. Iya nama. Maful bi betul. Walamma ja'a amruna bi'ihlaki qaumi syu'aiba najaina rasulana syu'aiban wallazina amanu. Ini berarti tadi syu'aibin. Karena Nabi Syu'aib itu ini apa namanya? Mensari berarti dia. Yang mana Ustaz? Ini bi'ihlaki qaumi syu'aibin. Oh, Su'aibi. Su'aibin. Walamma ja'a amruna bi ahlaki qaumi Su'aibin. Bi ihlaki qaumi Su'aibin. Najaina rasulana Su'aiba wal lazina amanu ma'ahu bi rahmatim minna. Wa akhastu allazina ini kan ayatnya wa akhadatil wa akhadatil allazina zalamu sayhatu minas samai fa ahlaknahum fa asbahu fi diyarihim barikina ala rukabihim mayitina la haroka bihim. La hiroka bihim. Apa, Ustaz? La hiroka bihim. Oh, la hiroka bihim. Dan ketika keputusan kami datang untuk membinasakan kaum Syu'aib, maka kami selamatkan Syu'aib. Maka kami selamatkan Rasul kami itu Su'eb dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan kasih sayang dari kami dan kami azab orang-orang yang zalim dengan suara keras dari langit untuk membinasakan mereka. Maka jadilah mereka dalam rumah mereka mati di atas tunggang mereka tidak bergerak. Barikin al-kabim itu apa? Berlutut ya. Berlutut di atas lutut mereka. Oh, maka mereka mati dan mereka berlutut dan di atas tunggang mereka. Mereka tidak bergerak. Naam ya barakallahu fiqh wa jazakillahu khairan. Wa fiqh barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا فَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ. Dan ketika datang perintah kami, ketika datang adab dari kami, نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, kami selamatkan Nabi Syu'aib dan orang beriman yang ada bersamanya dengan rahmat dari kami. Wa akhadatil ladzina zalamu shayhah. Sementara orang-orang yang zalim diadab dengan as-shayhah, dengan teriakan yang sangat keras dari langit. Ya, fa asbahu fi diyarihim jasimin. Maka mereka menjadi orang yang bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Jadi ketika adab datang, Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada ya nabi dan kaum yang setia mengikutinya untuk menjauh dari tempatnya. Lalu setelah itu barulah azab akan turun kepada mereka, ya, kepada orang-orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Naam. Mbak Bawari baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كأن لم يغنوا فيها على بعدا لمدين كما بعدت ثمود seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah binasalah penduduk Madian sebagaimana kaum Samud telah binasa. Ka'an harfu ya, kafnya itu harfu jar, an-nya harfu masdar nonasbin, lamnya apa? Harfu lamnya jazmin. Harfu napi. Jazmin, iya, napi no jazmin. Napi wa jazmin. Ya genau fi'lun mudori alwau fa'ilun fi hajar majur hamjatu alhamjatu istifham la napi bu'dal lima bu'da zorob madiana mapul madiana ya mapul kama lima diana itu jar majrur. Kalau lima diana jar majrur kama tadi budak apa? Tadi budak apa, Pak Bori? Ala budal lima diana jorob. Bukan kan ala itu kan namanya huruf apa? Huruf istifham. Huruf tandi ya, ala. Huruf tandi. Budan itu maful mutlak loh kayak gini, kan dia tiba-tiba. Oh. Bu'dan maful mutlak. Kama jar majrur. Iya betul. Terus ba'idat. Ba'idat. Filmadi. Filmadi ya. Samudu fa'il. Samudu fa'il Ustaz. Iya betul. Tafsirnya 95. Ke bawah Ustaz. Ka'alam yukimu. Ka'alam yukimu fi diyarihim waktan minal awqati ala bu'da. Bu'da limadiyana. Ala bu'da limadiyana. Iza ahlakahallahu wa akhzaha. Kama ba'idat samud faqad. Pakot istarokat hatanil. Kobilatani fil bu'di wal halaki. Seolah-olah tidak. Seakan-akan mereka tidak tinggal di rumah mereka walaupun sesak. Seakan-akan mereka tidak tinggal di rumah mereka dalam waktu. Ya, walaupun sesaat gitu aja. Walaupun sesaat. Ingat, ala budal madiana. Seperti Madian. Itu maksudnya, ketahuilah bahwa sangat jauh dari rahmat Allah ya, Madian ya. Oh, jauh dari rahmat Allah. Madian ya. Ketika menghancurkannya Allah dan menyiksanya seperti Ba'idat, seperti kaum Samud. Ya, sebagaimana jauh juga dari Allah kaum Samud. Ya, kaum Samud faqad istarok tahatani. Maka dua kabilah itu sama-sama dalam hal jauhnya rahmat Allah dan kebinasaan gitu. Oh, jauhnya rahmat Allah dan kebinasaan, wal halaki dan kebinasaan. Nah, membar kafik wa jazakallahu khair. Banyak kami ustaz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ka'an lam yaghnau fiha ala bu'dan li madyana kama ba'idat Samud. Ya, orang-orang kaum Nabi Syu'aib itu ketika dibinasakan ke alam yang nafiha, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di situ. Ala ketahuilah bu'dan Madian, ya sangat jauh dari rahmat Allah bagi kaum Madian, sebagaimana ba'idat Samud, ya kaum Samud pun jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk memperingatkan kaum-kaum yang hidup setelahnya, bahwa bagi kaum-kaum yang menentang Rob mereka, maka Allah akan binasakan mereka. Ya, sebagaimana kaumnya Nabi Nuh dibinasakan, kaumnya Nabi Saleh ya dibinasakan, kaum-kaum para nabi yang menentang dakwah nabinya, mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baca Bu Lisan. Walakot arsal manusia di ayat yang berkutun dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Waw al-wawu sebagai harfu istiknaf, kot harfu tahkik, arsalna fi'il madi, na sebagai fa'il, Musa sebagai maf'ulun bi huruf jar, bi ayati jar wa majrur, na mudofun ilai, waw harfu atof, sultanim maktuh ke ayati Ustaz. Mubin ma'at. Ya. Bagaimana? Walakot arsana Musa bi adillatina ala tauhid ala tauhidina wahujatin yubayinu liman ayanaha wata amal ta'amalaha biqalbin sahihin annaha tadullu ala wahdaniyatillahi wa kadhibi kulli manit dunahu subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan dalil-dalil dari kami atas keesaan kami dan hujah-hujah untuk menerangkan kepada mereka tanda-tanda. Hujah yang menjelaskan bagi orang yang memperhatikannya. Hujah bagi orang yang memperhatikannya. Dengan hati yang benar. Dengan hati benar, bahwasanya itu semua menunjukkan atas keesaan Allah. Lanjut. Wakadibi dan dustanya semua orang. Selain yang berasal dari Allah yang Maha Suci gitu. Bukan selain dari, tapi selain Allah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Nah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin. Dan sungguh kami telah mengutus Musa kepada Firaun dengan ayat kami wa sultanin mubin dan hujjah yang sangat jelas. Jadi para nabi dan rasul itu ketika Allah utus kepada kaumnya, Allah bekali mereka dengan pengetahuan yang jelas, dengan hujjah yang nyata, dengan dalil-dalil yang sangat kuat. Makanya ketika dalil-dalil telah disampaikan, hujjah telah disampaikan, tetap tidak memberi iman, maka tidak ada lagi uzur bagi mereka. Allah pun mengadab mereka. Nah, terakhir ya, satu lagi. Baca Umi Mikyal. Ustaz, assalamualaikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'aun. Wa ma amru fir'auna birasyid. Diutus kepada Fir'aun dan para pembesarnya. Maka mereka mengikuti perintah-perintah Fir'aun dan bukanlah perintah Fir'aun itu perintah yang benar. Ila Fir'auna jar majrur, al-wawu harfu atfin, mala'ihi ma'tuf, al-ha'u mudhafun ilaih, al-fa'u harfu atfin, ittaba'u fi'il madhi al-wawu sebagai fa'il, amro maf'ulun bih, Fir'auna mudhafun ilaih. Al-wawu harfu hal ya Ustaz. Ma harfu nafiyin. Amru ini amru isim maful bih. Masih yang amru yang kedua. Yang kedua itu mubtada. Mubtada Fir'auna mudhafun ilaih birasidin jar majrur sebagai khobar. Bisa naik sedikit Ustaz. Oh iya. Arsalna Musa ila Fir'auna wa akabiro atba'ihi wa asyrafi qaumihi fa kafara Fir'aunu wa amara qaumahu ayyattaba'uhu wa ata'uhu wa khalafu amra Musa wa laysa fi amri Fir'auna rasdun wala huda wa innama huwa jahlun wa dhalalun wa kufrun wa inadun. Dan kami telah mengutus Musa kepada Fir'aun dan para pembesar-pembesar pengikutnya dan kaum-kaumnya yang mulia. Dan Fir'aun telah ingkar, maka kafirlah Fir'aun dan ia memerintahkan kaumnya untuk mengikutinya dan mereka mengikutinya. Dan mereka menyelisihi perintah Musa. Dan tidaklah perintah Fir'aun itu benar dan tidaklah perintah Fir'aun itu benar dan tidaklah ia menjadi petunjuk. Sesungguhnya perintah itu adalah kebodohan, kesesatan, kekufuran dan penentangan itu. Ya. Dengar Ustaz. Ya, nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Allah wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ila fir'auna wa mala'ihi fattaba'u amra fir'auna wa ma amru fir'auna birasyid. Ya, Allah mengutus Nabi Musa kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya. Maka mereka pun mengikuti perintahnya Fir'aun. Dan tidaklah perintah Fir'aun itu benar. Ya. Jadi ketika Allah mengutus Nabi Musa dan saudaranya Harun kepada Fir'aun, ya Nabi Fir'aun ini malah menentang dakwah. Ya, Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Bahkan mereka memerintahkan kaumnya juga untuk memusuhi Nabi Musa alaihi wassalam. Ya. Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam. Padahal ya perintah Fir'aun ini tidaklah benar ya. Ini hanya karena Fir'aun tidak mau kedudukannya turun ya. Karena dia lebih cinta dengan jabatan yang dia miliki. Kalau dia menjadi pengikut Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka ya dia merasa dia akan dipimpin oleh orang lain. Nah ini ya, ini Kisah Fir'aun bersama Nabi Musa menunjukkan bahwa bagaimana dunia itu seperti jabatan, kekayaan, bisa membuat orang tidak menerima kebenaran. Karena dia tidak mau kehilangan dunia. Dan ini yang juga terjadi ya pada pemuka Quraisy ya. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka untuk beragama Islam, mendakwahkan mereka kepada tauhid, mengikuti ajaran Rasulullah SAW, ya, maka yang pertama menolak mereka adalah para pemuka suku Quraisy ya. Dan mereka melakukan itu karena apa? Karena takut kehilangan kedudukannya. Karena dalam Islam tidak ada bedanya antara budak dengan tuannya. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menolak konsep ini. Karena bagi mereka orang dengan harta dan jabatannya tidak sama dengan orang yang tidak punya apa-apa. Jadi mereka itu ya menjadikan posisi seorang dilihat dari harta dan jabatannya. Nah, tapi mungkin sampai sini untuk tafsirnya ya. Kita lihat dulu kalau ada pertanyaan. Pak Junaid bertanya apa beda irtakibu dengan intadiru ya. Sama aja ya. Jadi bedanya gini, kalau intadoro itu kan artinya menunggu ya. Sementara irtaqaba, irtakibu irtiqaban itu mengawasi, artinya dia lebih tinggi dari sebatas menunggu ya. Kalau menunggu kan pasrah ya. Kalau irtaqoba itu menunggu sambil mengawasi ya. Jadi sambil memperhatikan satu sama lain dengan ketat gitu ya, siapa yang akan binasa. Itu irtaqoba yartaqibu ya. Jadi secara makna dasarnya sama-sama menunggu, bedanya kalau irtaqoba itu menunggunya sambil ngawasin gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke hadisnya. Berarti sekarang hadis berapa nih? 79 sekarang. Bentar. Stop share. Siapa yang belum baca? Bu Azmi baca yuk. Nama Ustaz. Babu tajawuzillahi an hadithin nafsi wal khawatiri bil qalbi idza lam tastaqiri. Idza lam tastaqira. Jadi kalau fi'il yang akhirnya tasdid, kalau dijazmkan dia fathah ujungnya. Ya, fathah. Idza lam tastaqira. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam. Akhrajahu al-Bukhari fi Kitab at-Talaq, bab at-Talaq fil Ighlaq. Jauzilah itu maksudnya Allah memaafkan ya. Allah memaafkan tentang perkataan seseorang dan kekhawatirannya di dalam. Itu ini apa, ngomong sendiri, bicara sendiri ya. Tentang perkataan seorang yang berbicara sendiri dan ada apa, kekhawatiran dalam apa itu, khawatir bil qalb, di dalam hati berbicara sendiri dalam hati jika dia belum melakukan gitu ya. Iya, jika dia tidak menetap gitu ya. Jika dia tidak menetapkan. Nah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang dia bicara sendiri dalam hatinya yang tidak melakukannya dan tidak berbicara dengannya. Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab Talaq, bab Talaq, Talaq fi Ighlaq. Apa nah, itu Ustaz, Talaq fi Ighlaq? tertutup ilah kita. Tolak yang tertutup. Nah, barakallahu wa jazakallahu khairan. Fik barakallahu wa jazakallahu khairan. Qala al-mu'allif rahimallahu taala babu tajawuzillahi an hadisin nafsi wal khawatir bil qalbi idza lam tastaqir. Bab tentang Allah memaafkan orang yang bicara ya dirinya sendiri dalam hatinya. Di dalam tastaqirah apabila tidak menetap ya. Jadi kalau ada orang ngomong dalam hatinya, kok ini orang begini amat sih? Tuh mas, tapi dalam hatinya. Makanya seperti ini tidak mengapa. Ya sampai ya dia mengucapkan secara langsung, ya misalnya dia langsung ngomong ke temannya, nah ini enggak boleh. Itu yang dicatat sebagai dosa. Tapi selama masih dalam hati, misalnya ngomongin orang dalam hati, itu enggak dosa ya. Selama tidak dibicarakan. Dan di dalam tastaghfirullah, selama tidak menetap. Jadi jangan diungkapkan terus dalam hati. Langsung istighfar gitu ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bi anfusaha ma lam ta'mal aw tatakallam." Hadis dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, "Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku ma haddatsat bihi anfusaha, apa yang dibicarakan oleh diri seseorang di dalam hatinya." Ini maksudnya. Jadi kalau baru ngomong dalam hati, misalnya orang baru ngomong ya, habis ini pengen ke diskotik misalnya, misal. Baru ngomong, maka enggak masalah, malam ta'mal atau tatakallam, ya. Sepanjang belum dilakukan atau dia belum membicarakan. Kalau berhubungan dengan menghina seseorang, selama masih dalam hati tidak mengapa. Tapi kalau udah diungkapkan ke orang yang mau kita hina, yaitu udah kena dosanya. Kalau itu berkaitan dengan niat melakukan kejahatan, selama masih niat dalam hati tapi tidak dilakukan, maka itu tidak mengapa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau gini. Misalnya nih ada pencuri gitu ya. Dia udah niat nih mau mencuri motor gitu kan. Dia mau sudah mengawasi, sudah mengintai, kemudian dia udah melihat yang pemilik motornya udah enggak ada gitu ya. Lalu pas dia mendekat ya, kemudian pemiliknya tiba-tiba keluar. Lalu dia tidak jadi mencuri. Ini kayak gini dimaafkan atau tidak Bapak Ibu? Tidak, Ustaz. Kenapa? Tidak dimaafkan. Kenapa? Niatnya belum selesai. Niatnya masih terus. Karena yang menghalangi dia dari tidak melakukan kemaksiatan ada bukan orang. Dirinya, tapi karena orang lain gitu kan. Ada orang. Maka yang seperti ini dapat dosa. Yang enggak dapat dosa itu misalnya nih baru niat. Dia udah lihat motor nih. Udah niat mau ngambil tapi dia ingat. Tapi kan mencuri itu dosa ya. Lalu dia enggak jadi, maka yang seperti ini tidak kena dosa. Makanya di antara rahmat dan kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau niat kebaikan belum diamalkan tuh udah jadi, ya. Apalagi kalau niatnya sudah ada bentuk nyatanya. Misalnya nih, kan sekarang berhaji itu lama ya. Nunggunya sampai 30 tahun. Nah, misalnya kalau ada seseorang sudah nyetor nih. Sudah nyetor, sudah dapat nomor antrian, lalu qadarullah sebelum haji dia udah meninggal, maka yang seperti ini sudah dapat pahala haji. Kenapa? Karena yang menghalangi dia dari ibadahnya adalah usianya, sesuatu di luar kendalinya. Makanya ya zaman sekarang nih kalau bisa nyetor haji, nyetor aja mau berangkat. Misalnya umur udah 60 gitu kan. Kalau daftar kemungkinan baru berangkat umur 90. Ya jangan cuma kayak gara itu, kalau gitu caranya mas saya nggak akan berangkat. Jangan lihat itunya. Yang penting kita telah menunaikan kewajiban kita. Udah nyetor. Kan sekarang mah haji 25 juta dapat porsi ya. Udah setor 25 juta dapat nomor porsi. Ya perkara nanti misalnya Allah panjangkan umur sampai haji atau tidak itu masalah lain ya. Yang penting kalau kita udah daftar, itu insya Allah itu tercatat sebagai orang yang melaksanakan haji. Jadi ini berkaitan dengan niat ya. Kalau itu berkaitan dengan niat melakukan kejahatan, sepanjang belum dilakukan, itu tidak masalah. Ya. Misalnya baru ngomong ke dalam hati, itu nggak masalah. Begitupun kalau itu berkaitan dengan mencela orang lain, menghina orang lain, selama itu dalam hati, tidak masalah. Tapi kalau sudah diucapkan, itu jelas menjadi dosa. Ya. Nah, akhrajahul Bukhari fi kitab at-talaq, bab at-talaq fil ighlaq. Ya. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab talak. Nah, Tapi Ustaz, nanya Ustaz, jadi hadis ini berkaitan dengan pembicaraan dalam hati itu yang bersifat buruk gitu ya? Iya, kalau kan ini kan ngomongnya dimaafkannya gitu kan. Artinya dalam misalnya kita dalam hati kan kadang-kadang yang mikirin orang gitu, ini orang kok gini banget sih, ih, dia ini orangnya ternyata ini apa namanya apa pelit gitu ya. Itu selama dalam hati ya, selama tidak diucapkan kepada orangnya dan nggak boleh terus-menerus juga. Jadi jangan sepanjang waktu ya mikirin kejelekan orang, nggak bagus juga. Seperti itu Bu. Ya, jadi ini bicara tentang bicara di dalam hati. Kalau udah ngomong kan ya dosa. Ya. Ngomong ke orang lain gitu kan, eh Fulan sini deh. Itu kok Fulannya orangnya gitu banget ya. Ini namanya ghibah udah. Tapi kalau masih dalam hati, masih ngomongin dalam hati, ini masih dimaafkan. Ya. Makanya kita harus pintar-pintar apa namanya mengontrol diri sendiri agar tidak apa namanya mengurusi urusan orang lain gitu ya. Nah, ini kan di bab kitab tolak ya, mungkin kaitannya dengan tolak juga ya, kalau dalam hati berarti nggak jatuh tolak gitu ya, set ya niat. Oh iya, ya ya barok, betul betul sekali. Jadi selama misalnya sang suami baru bicara dalam hati, aneh istri aneh kok begini banget sih, aneh cerai nih. Nah, itu selama belum diucapkan, iya belum jatuh talaknya. Tapi kalau sudah diucapkan, jatuh talaknya. Bahkan kalaupun mengucapkannya kepada orang lain, jatuh talak ini hati-hati loh. Jadi misalnya nih, ada seorang laki-laki, dia curhat sama sahabatnya. Dia bilang ke sahabatnya, saya menceraikan istri saya, itu langsung jatuh talaknya. Karena tidak ada syarat bagi talak diucapkan di depan istri. Ya, makanya hati-hati dalam masalah talak ya. Karena nikah, talak, ya, dan rujuk itu adalah yang bercandanya serius, seriusnya serius gitu. Sehingga ya para suami itu harus berhati-hati dalam masalah ini. Nah, ya demikian majelis kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.